Matius tipu siba. Nyageti janang Yesus kabak, lepa putalipo nangan, sege kalagay niya. Lepa taro akirangan kamata niya si masakit, ay niya kapiriman niya. Kili ay cok to nembagadda Yesus, kuanangan kamatat si masakit. Ba makakarat baga si row, ato apeke anco. Ay piga pa, siagay surat masikua kapatuada. Ay paloloyan teka manua sinekne. Aagay na Yesus pinatuda kuanangan. Angoy nupa atukam si katay kapatuad mo'y, apa si malabay tukua, ato apeke anjom, elek suru puenung, tapoy bulek nuagay kamnia kababarat geget tokat siri manua kapolak nene masya peake jo. Lepa kuanangan kamatat si masakit. Suru ala premanu toili kalalepnu. Tusuru nangan lew toili nia kalalep nia. Kele arai cok nenek siri manua si migi palotok rangan. Umun nake rangan teka manua si pasika kau gege kele nenek kasiri manua. Ai mutu tu itu Yesus sedda. Icok nangan sara siri manua si puoni si Mateus. Ai nia muku kudu ka kantor cukai. Kuanangan kamatania Yesus. Tut aku. Tusurunangan lew si Mateus, tut nangan Yesus. Ay Yesus mkokom kalalip Mateus, oi maigi si puku cukai samba si Jo, masih pakom make Yesus sambada si pasiului niya. Kili arai co nene tay parise, kurangan kamatada si pasiului niya. Ipa kokom make koda si puku cukai samba si Jo gurumui. Arep ay arep niya Yesus kuanangan. Si maron tubuh tak anai kaura dokter, syarat si mau ringan le. Lelek ngake pekam katukulobat tiboet nenek, katet baga le obaketku tak bulu akenen. Aipoi tak masih sogai si maroi po aku oi, si jole. Lepa oi si pasiulu Yohanes si pasirarau kamatat Yesus masih no-no. Kai sambatai parise mu puaso, si pasiulu nugeti angoi tak mu puaso sia. Kuanangan kamatada Yesus. Murerere upak bagada, sale seputa talimo, ainangan pelek seputa talimo kata lagada. Tapoi ai gogonia itu ala seputa talimo kata lagada, sedapete rapu puaso. Beri sara si takkop make komak si bau kalepe si buru, ibibirit nake lepoi lepe si buru, takkoman denda, mabeu nandangan birit nia. Kiseda leet, tak anai si pasika kau anggur si bau kasupit kulit si buru. Ipu pupuk ngake lepoi, mapilinangan anggur, makatai nangan supit. Kasupit si bau lep itu kau anggur si bau, bule ipasese ruania. Aipeile ikukuanekne kamatada Yesus, oisara utet uma parurukat murapo kamatania kuanangan. Atataan tong aku sinanale, tapoi konale nurapenia ipuri manua. Tusurunangan lep Yesus, tut nangan nia sambada si pasiului nia. Kateteret nenda lewet ai sara sinanalep si barabesi pujo jahit pulu ruang ngarurangan uju nia. E nia katete Yesus rape nangan jai jahit lepe nia. Patuat nia poi. Kurape le lepe nia, mama lengan aku. Picanangan tete nia Yesus, icok nangan nia kuanangan. Ba maka karat bagarugai. Ayah rawakian nekeu tonim bagam. Kajam nenda lewet ale ay male sinanalep nenda. Kele ay sege Yesus kalalep utet uma parurukat. Samba ay cok sipu pipiau. Samba siriman ua simigi sipu gagau-gau kuanangan. Katu itu ikam. Tak amate siokot nekne. Ay lek nia memeret. Gak gatirangan nia sangam berida. Kele arabela siriman ua simigi. Guru Yesus. Ala nangan kabe siokko tusuru nangan. Mararat nangan katuareman nekne kasanga lio lagai nenda. Tui-tui ya tui-tui Yesus sedda, tut rangan nia rua sima peset. Pugere rangan masih kua. Ale toga David, kau imakate bagam kakai. Guru nalek kalalep, oisia sima peset ralegeri nia. Kua nangan kamatada Yesus. Matonem bagamui momoi kuala kekam. Alegi rangan. Oh Tuhan. lepa rapenangan matanda Yesus kuanangan. Kawan numalekam siripot tonim bagamoy. May cok nangan leu matanda. Paninangan siya si makope Yesus kuanangan. Bagabakam, buik nupoy liat kam niya kakasay pa. Tapoy kele arabela, araparep le pagalayet Yesus kasangalio lagay nenda. Kele aratuy-tuy si rua si mapeset nenda, taro kerangan kamatat Yesus sara si tayagay manibo pinasay leo sanito. Usia ke nale sanito Yesus, agay nangan manibo si tayagay manibo, makisay nangan kabagada si rimanua si migi kuarangan. Guru niya, tak pia tuico kele nenek kata Israel. Wadale kasiya tay parise. Kageget utera sanitu le ayoy usia ke sanitu. Nyageti gejenginangan Yesus sangalio lagay sabeu samba si goiso. Gelayake nangan sia kauma parurukada. Parep nangan katua reman si maeru pagalayat primata sorga. Samba yaliake seninga mata besi samba mala. Ico aico siri manua si migi Yesus. Maka tenangan bagania katu Buddha. Tenale poi sule itu Buddha. Limai kelek biri-biri si taanai si pasi jajago. Wanangan kamatada si pasi uluinia. Malio getayet tapoi goisok lek si buka galai. Oto tidau kam kaituan si bakat mone. Bule ikoinia ke si pasi gegetai buat monenia.